إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang merajut ukhuwah. Di antaranya perangkat yang berikutnya dari perangkat-perangkat untuk mengikat sebuah ukhuwah adalah al-hilm, kelembutan. Demikian sering diterjemahkan dengan kelembutan. Tetapi secara maknanya, yakni kata al-hilm adalah ismun yaqa' ala zammin nafsi 'anil khuruji 'indal wurudi 'alayha diddu ma tuhibbu ila ma nuhiya 'anhu. Yang kalau diterjemahkan, al-hilm adalah nama dari satu sikap mengekang pribadi, mengekang diri, agar jangan sampai keluar dari batas-batas syariat ketika mendapati sesuatu yang dia tidak sukai, atau sesuatu yang menyakiti, atau sesuatu yang membuat kamu marah atau jengkel, kemudian kamu tahan diri agar tidak keluar dari syariat. Itu al-hilm. Terjemahan yang sering diterjemahkan oleh manusia, al-hilm adalah kelembutan. Tetapi sesungguhnya, makna aslinya adalah mengekang diri agar tidak keluar dari batas-batas Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari batas-batas syariat. Tentunya manusia, di antara sifatnya adalah emosional. Ketika ada orang yang mencerca, mengatakan kalian kadzab, atau mengatakan kalian pengkhianat, atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, tentunya sebagai manusia akan marah. Dan kemudian muncul semangat untuk membalas. Maka menahan diri dari sesuatu yang melanggar sunnah, itu namanya al-hilm. Itu namanya al-hilm. Ini barakallahu fikum, kalau saja di tengah-tengah ahlus sunnah, Di tengah-tengah salafiyin sudah ada al-hilm. Mereka memiliki sifat al-hilm seluruhnya. Niscaya pertikaian akan selesai sebentar. Niscaya fitnah akan berakhir dengan mudah. Tetapi karena seringkali tidak ada al-hilm, maka begitu dia mengucapkan satu kalimat walaupun tidak sengaja, yang ini marah dan dengan sengaja menimpakan sesuatu yang hampir sama atau lebih. Ketika dia menyampaikan atau dia dibalas sesuatu yang lebih, dia merasa, mengapa? Saya kan tidak sengaja. Dia akan tambah dengan yang lebih dahsyat lagi. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah selesai sampai pertumpahan darah terjadi. Enggak akan selesai sampai mereka melampiaskan dendamnya masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Kapan akan bisa terjadi ukhuwah imaniyah? Kalau tidak ada al-hilm, kapan bisa dirajut ukhuwah dan bagaimana mungkin ada ulfah? Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai contoh teladan, uswatun hasanah, beliau membagikan pampasan perang setelah perang Hunain. Yang waktu itu pampasan perang sangat banyak. Dibagikan kepada Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Diberikan kepada Uyainah juga 100 ekor unta. Diberikan pada tokoh-tokoh yang baru masuk Islam yang rata-rata dari Quraisy. Dengan 100 ekor unta, 100 ekor unta, 50 ekor unta, 50 ekor unta. Sedangkan para sahabat Ansar dan para sahabat Muhajirin, mereka tidak diberi dan tidak dibagi. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalaupun dibagi, tidak sebesar itu. Mulai munafikin berbicara di belakang. Kelihatannya dia lebih condong kepada sukunya sendiri, Quraisy. Kita dibiarkan. Jadi memanas-manasi orang Ansar. Sepertinya kita sudah dilupakan. Ikhwan ibn na'azakumullah, bahkan sampai ada yang berani mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad SAW, i'dil, bersikap adillah engkau. Sungguh pembagianmu bukan pembagian yang Allah turunkan min fauqi sab'i samawat. Kira-kira betapa sakitnya hati Rasulullah SAW. Dituduh membagi pampasan perang tidak adil. Dituduh beliau lebih mementingkan sukunya sendiri. Dituduh dengan sekian tuduhan-tuduhan. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Musa, faqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihi salam. Disakiti oleh kaumnya, tetapi dia sabar. Rasulullah SAW menghibur diri dengan mengingat-ingat bagaimana Musa disakiti oleh Bani Israel. Sampai-sampai mereka selalu menimpakan kesalahan apapun kepada Musa alaihissalam. Ini gara-gara kamu, kami kelaparan di sini. Ini gara-gara kamu, mintakan kepada Tuhanmu. Ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, dan mereka terjebak di hadapan lautan, sedangkan di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya, kata mereka, kata orang-orang Bani Israel, innala mudrakun, kita akan diserang, kita akan habis dibantai. Kata Nabi Musa, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya kita bersama Rabb kita yang akan menolong kita. Kalau gitu mintakan pada Tuhanmu agar kita bisa selamat. Harusnya mengatakan dengan kalimat kita berdoa kepada Allah, bukan? Tuhanmu, doakanlah. Ini kan menyakiti. Seakan-akan mereka tidak yakin kepada Allah SWT. Maka Musa berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Idrib 'asaka al-hajar. bi'asaqal bahr, pukullah dengan tongkatmu laut. Maka terpecah 12 jalan, masing-masing suku dengan jalan sendiri-sendiri, Masya Allah. 12 suku Bani Israel diberi 12 jalan. Itu pun masih menuduh Nabi Musa. Wahai Musa, kami enggak yakin kalau saudara-saudara kami di suku yang lain akan selamat. Astagfirullah. Menuduh bahwasanya suku-suku lainnya tidak diselamatkan. Hanya satu suku yang diselamatkan. Maka Musa alaihissalam dengan sabar berdoa lagi kepada Allah. Maka sekat-sekat lautan tadi menjadi bening seperti kaca. Mereka bisa melihat sukunya di sebelah jalan yang sana, jalan yang berikutnya, jalan yang berikutnya. Itu pun setelah diselamatkan ke seberang lautan, mereka masih mengeluh lagi, wahai Musa, gara-gara kamu kita kelaparan di sini. Kita mau makan apa? Kita akan mati kelaparan di sini. Mintakan pada Tuhanmu. Nabi Musa dengan sabar berdoa lagi pada Allah Ta'ala. Meminta Allah berikan rezeki. Allah berikan manna wa salwa, makanan yang istimewa. Diriwayatkan manna wa salwa adalah daging burung yang sudah masak yang tinggal dimakan. Yang ada tidak tinggi tidak rendah, tinggal ambil begini saja. Dan madu yang mengalir di batu-batu dan di bukit-bukit. Madu, daging bakar. Ternyata mereka pun tidak syukur. Dan menyatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, fad'u lana rabbak. Wahai Musa, kita enggak akan sabar dengan satu makanan saja. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Kami minta apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami minta bawang putih, bawang merah, sayur adas, dan seterusnya. Mereka menginginkan agar diganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek. Kata Musa alaihi salam, ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah ke Mesir sana, ke kota sana, kalian akan dapati apa yang kalian mau. Dijawab bahwa di kota itu orang-orangnya besar-besar, gede-gede dan seterusnya. Kami enggak akan mampu melawan mereka. Dijawab oleh Musa alaihissalam dengan sabar. Kalian masuk dan Allah akan menangkan kalian. Kata mereka, idhab anta wa rabbik wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau gitu, kalau memang pasti menang, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Kami duduk di sini. Astagfirullah, kurang ajarnya mereka. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa, faqad udhiya bi akthar min hadza fa sabar. Kata Nabi ketika disakiti oleh orang tadi, munafik tadi. Semoga Allah merahmati Musa, berusaha untuk mengingat-ingat bagaimana ujian yang berat yang menimpa Nabi Musa alaihi salam. Faqad udhiya bi akthar min dzalika fa sabar. Beliau diuji dengan ujian yang berat tapi beliau sabar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tidak kemudian bersikap dengan sikap dendam atau dengan sikap yang kebablasan, sikap yang keluar dari kitab wa sunnah. Tidak. Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, faman ya'dil illam a'dil. Siapa lagi yang akan adil kalau aku sendiri tidak adil? Nabinya dianggap tidak adil. Kemudian siapa yang akan adil? Kalau pembawa ilmunya dikatakan kadzab, siapa lagi yang dikatakan jujur? Ikhwan fillah a'azakumullah, mengerikan sekali. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, engkau mencerca manusia dan menuduh dengan tuduhan dusta pada manusia, itu dosa besar karena terancam dalam surat Al-Hujurat. Dan kalau yang dijatuhkan kehormatannya dan dicerca adalah orang yang membawa ilmu, maka dia memiliki dua dosa. Satu, dosa yang sama seperti dia mencerca manusia. Yang kedua, dia menghalangi dakwah. Yasudduna anid dakwah, yasudduna an sabilillah. Karena jelas orang-orang yang dituduh kadzab akan dijauhi dan tidak akan bisa menyampaikan ilmu, enggak akan bisa menyampaikan tauhid, enggak akan bisa menyampaikan sunnah karena dikenal kadzab. Astagfirullah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau memang ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang memang mereka pendusta, maka itu tahdzir yang menyelamatkan kaum muslimin. Tetapi kalau kalimat tadi diarahkan kepada ahli tauhid yang berdakwah kepada tauhid wa sunnah, wallah azim, kalimat besar, tetapi harus dihadapi dengan sabar. Rasulullah SAW menyatakan rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa alaihi salam, dia disakiti lebih dari itu, tapi beliau sabar. Mengapa? Karena kesabaran itulah yang menunjukkan bahwa beliau di atas kebenaran. Kesabaran itulah, al-hilm itulah, yang menunjukkan kalau beliau benar-benar orang yang saleh, orang yang di atas kebenaran. Bisa menjaga emosinya, karena tujuannya bukan urusan dunia, bukan urusan pamor, bukan urusan pujian manusia, bukan itu semua. Tapi ikhlas karena Allah SWT, maka dia tetap tenang dan tetap sabar. Al-Ashad ibn Abil Qais radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang bersama rombongannya menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman, mereka berhamburan, bersegera, terburu-buru datang kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Ashad yang sebagai pemimpinnya justru merapikan perbekalan mereka, mengikat unta-unta mereka dan sebagainya, datang terakhir. Ketika Rasulullah SAW menawarkan, maukah kalian bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, mereka semua mengatakan, kami bersaksi. Kata Ashad ibn Abil Qais, ya Rasulullah, aku datang ke sini mewakili kaumku, maka aku katakan bahwa aku akan sampaikan pada mereka dakwah ini. Kalau mereka menerima, maka mereka golonganku. Kalau mereka tidak mau menerima, maka aku berlepas diri dari mereka. Rasulullah SAW kagum dengan akhlak dan sikap dari Ashaj ibn Abil Qais. Dan beliau berkata, inna fika khaslatain, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat, yuhibbuhumallah, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azakumullah, kata Rasulullah SAW, al-hilm wal-anah, kelembutan dan al-anah. Anah maknanya adalah tidak terburu-buru, tidak sembrono. Dipikirkan akibatnya, dipikirkan sesuatu nanti bagaimana setelah ini, apakah jadi baik atau jadi jelek, apa yang harus sampaikan dulu, apa yang jangan disampaikan dulu. Ini barakallahu fikum al-anah. Lawannya adalah al-ajalah. Al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah minasyaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan. Terburu-buru bersikap, terburu-buru berbicara, terburu-buru menuduh, terburu-buru dengan berbagai macam perkara-perkara yang ternyata salah. Mau rujuk gengsi, enggak rujuk zalim. Dia dihadapkan pada dua perkara. Karena al-ajalah, karena keterburu-buruan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula, di dalam riwayat Muslim, disebutkan dalam hadis yang panjang, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, hal jitum fi ahdi ahadin, au hal ja'ala lakum ahadan amana. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW, wahuwa rasul, tiba-tiba di dalam satu situasi, didatangi oleh pemuda-pemuda yang ingin membunuh Rasulullah SAW atau ingin menimpakan kejelekan pada Rasulullah SAW. Ternyata Allah takdirkan mereka, Allah cabut pendengarannya. Faqumna ilaihim faakhadnahum, maka dengan mudah mereka ditangkap. Kemudian Rasulullah SAW berbicara pada mereka. Apakah kalian datang dengan penjamin? Ada yang menjamin? Au hal ja'ala lakum ahadan amana? Atau engkau datang dengan keamanan? Tidak. Faqala la. Artinya dibikin mereka putus asa. Kamu sekarang tidak punya pembela. Kamu punya pembela? Tidak. Apakah punya pelindung? Tidak. Kecuali maafmu. Dalam riwayat lain, kecuali kalau engkau merahmati kami. Fakhallu sabilahum. Rasulullah SAW melepas mereka. Padahal mau berbuat jahat, biarkan mereka, lepaskan mereka semua. Sehingga mereka pergi dengan pelajaran. Ini orang-orang baik. Dia tanya, apakah kalian punya pelindung, punya pembela? Tidak. Apakah engkau punya jaminan, keamanan? Tidak. Bagaimana kalian bisa akan selamat? Aku tidak akan selamat kecuali kalau engkau merahmati kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Rasulullah, maafkan dia. Pergilah. Kemudian turun ayat Allah SWT. Huwa alladhi kaffa aydiyakum anhum wa aydiyahum ankum bibatni Makkah. Ingatlah ketika Allah tahan tangan-tangan kalian pada mereka, dan Allah tahan tangan-tangan mereka pada kalian di perut kota Makkah. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga tidak jauh dari kita kisah Tufail ad-Dausi dan juga kisah seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna dausan asatillah wa rasulah, sesungguhnya suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kebinasaan atas mereka. Rasulullah pun mengangkat tangannya ke langit. Dan yang hadir berkata, binasa Daus, binasa Daus. Hancur Daus. Karena kalau Rasulullah SAW doa, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ternyata Rasulullah SAW bukan mendoakan kejelekan. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau doanya dikabulkan, bagaimana pendapat kalian kalau doa kalian dikabulkan? Apakah kalian akan mendoakan mereka dengan kehancuran atau mendoakan mereka dengan hidayah? Yang kedua, itu rahmat namanya. Kalau yang pertama, itu dendam namanya. Kurang ajar. Saya diusir, saya disakiti, saya dituduh kadzab, saya dituduh pengkhianat, saya dituduh menipu, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan. Ya Allah, binasakan mereka. Itu namanya dendam. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Berilah petunjuk pada mereka. Ini yang namanya al-hilm. Dan ini perangkat ukhuwah. Perangkat persatuan. Tanpa ini susah untuk menjinakkan hati manusia. Dialah Allah SWT yang allafa bainakum. Yang menjinakkan hati-hati kalian dengan apa? Dengan syariat ini, dengan syariat Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang A'rabi, orang Arab gunung, orang Badu yang tidak tahu adab atau kurang adab, kurang ngerti aturan. Tiba-tiba datang menarik baju Rasulullah SAW. Padahal baju Rasulullah SAW kasar, tidak lembut. Sehingga terlihat merah di leher Rasulullah SAW. Dan kalimatnya juga kalimat yang kurang ajar. Menyatakan, berikan hak Allah yang ada pada kamu, kepada kami. Maksudnya kami orang miskin berhak untuk dibantu. Sedangkan engkau memiliki harta, zakat dan sebagainya. Maka berikan hak Allah yang ada pada kamu, kepada kami. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qad athara biha hasyiyat ar-rida. Sampai membekas dari bajunya, dari ridanya di leher Rasulullah SAW. Karena sangat kerasnya ditarik oleh orang Badu yang enggak tahu aturan ini. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepadanya dengan wajah tersenyum, subhanallah. Faltafata ilaihi wa tabassama fadhahika. Rasulullah SAW menengok dan tertawa kepada orang tadi, senyum. Dengan kata-kata tadi, berikan hak Allah yang ada pada kamu, pada kami. Kemudian diperintahkan untuk beri dia. Beri dia. Dalam riwayat dipanggil ke rumahnya. Diberi oleh Nabi. Cukup? Kurang. Tambah lagi. Cukup? Kurang. Ditambah lagi. Cukup? Dipandang Rasulullah SAW oleh Baduy tadi. Ini orang baik sekali. Dia kembali kepada kaumnya. Wahai kaumku, aku menemui manusia yang terbaik selama aku hidup. Aku gak pernah menemui orang yang sebaik dia. Hendaklah kalian semua ikut agamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, barakah da'wahnya. Karena al-hilm. Bukan kemudian dia angkat kepala, kemudian busung dada. Siapa kamu? Kurang ajar. Bukan begitu. Tersenyum karena dia tahu ini belum ngerti aturan. Orang baru. Orang Badui. Dimaklumi hanya tersenyum. Kurang. Tambahin. Kurang. Kasih lagi. Kurang. Tambah 10 tusuk lagi. Ikhwanu fi dinna azakum wa kum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Al-hilm wal-anah adalah dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada dua sifat ini. Disebutkan dalam satu riwayat yang lain. Sekarang tentang sahabat. Kalau tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala. Disebutkan di dalam hadis. Sabar sebentar. Kacamatanya ketinggalan. Qala dhata yawmin bainama Rasulullah SAW jalisun wa ma'ahu ashabuhu waqa rajulun bi Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fa'adhahu. Pada satu hari Rasulullah SAW duduk. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengadu, ya Rasulullah, aku berbuat salah. Dan kemudian aku minta maaf kepadanya. Ternyata si fulan tidak mau memaafkan aku. Abu Bakar sangat ketakutan karena minta maaf tidak dimaafkan. Ternyata orang yang tadi tidak memaafkan menyesal. Mencari Abu Bakar ke rumahnya. Adakah Abu Bakar di rumah? Tidak ada. Maka beliau langsung menemui Abu Bakar di rumah Rasulullah SAW. Yakin ada di rumah Rasulullah SAW. Begitu ikhwan ibn a'azakumullah. Datang beliau menyesal. Ingin memaafkannya dan ingin meminta maaf karenanya. Rasulullah SAW marah. Dan berkata, apakah engkau tinggalkan sahabatku ini? Oh, ini jelas sekali. Allahu Akbar. Ana ini. Jazakallahu khair. Ini perangkat ukhuwah. Betapa syukurnya. Ada muasah. Merasakan apa yang dirasakan ustadznya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Rasulullah SAW menyatakan, a'antum tarikuli sahibi. Apakah kalian meninggalkan sahabatku? Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu kalian mengatakan engkau dusta, sedangkan Abu Bakar yang membenarkan aku. Dulu kalian menolak aku, beliau yang menerimanya. Wawasani bimalihi. Dan beliau membantu aku dengan hartanya dan apa yang dia miliki. Abu Bakar berdiri di atas lututnya di hadapan Rasulullah SAW, memohon agar Rasulullah SAW jangan memarahi sahabatnya tadi. Ya Rasulullah, aku yang salah. Ya Rasulullah, inni kuntu udnib. Ya Rasulullah, sungguh aku yang salah. Sungguh aku yang salah. Ini hilmnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena masalahnya awalnya Abu Bakar yang salah, kemudian minta maaf, tidak dimaafkan. Kemudian melapor kepada Rasulullah SAW karena sedihnya dia tidak dimaafkan. Ternyata yang tadi tidak memaafkan, menyesal, ingin memaafkan Abu Bakar. Datang karena ingin memaafkan. Tetapi Rasulullah SAW kenal Abu Bakar. Orang yang paling baik di antara para sahabat. Afdalus sahabat. Maka beliau marah. Justru Abu Bakar yang memohon, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Aku yang salah. Inni kuntu udnib, inni kuntu akhta. Innal hilm barakallahu fikum. Masih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika suatu hari Abu Bakar bersama Rasulullah SAW duduk, tiba-tiba datang orang mencaci maki Abu Bakar. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Fasamata anhu. Abu Bakar diam. Thumma adahu thaniyah. Kemudian diulangi yang kedua kali. Abu Bakar masih diam. Thumma adahu thalithah. Kemudian yang ketiga dia mencercanya. Fantasara Abu Bakar. Maka Abu Bakar membela dirinya. Tiba-tiba ketika Abu Bakar membela dirinya, Rasulullah berdiri dan pergi. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu khawatir kalau Rasulullah SAW marah. Awajadta alayya ya Rasulullah. Apakah kau marah padaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tadi turun malaikat yang mendustakan ucapan orang tadi. Orang tadi menyatakan, kamu berdusta, kamu pengkhianat, kamu begini. Malaikat yang membalas, kamu yang begitu, kamu yang begitu, ila akhirnya. Tetapi ketika engkau intasarta, ketika engkau membela dirimu, malaikat itu pergi. Dan datang syaitan. Manas-manasi. Falam akun li ajlisa idan ma'a syaitan. Kata Nabi, kalau begitu, aku enggak mau duduk sama syaitan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika dia dicerca Abu Bakar Siddiq dengan zalim, yang Abu Bakar tidak layak dengan cercaan itu, Abu Bakar tidak layak dengan tuduhan-tuduhan tersebut, malaikat yang membelanya. Jangan khawatir. Malaikat yang akan membelanya dan akan melawannya. Tetapi ketika kita membalas, saat itu malaikat pergi. Yang datang adalah syaitan. Kata Nabi, aku enggak mau duduk dengan syaitan. Beliau pergi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba ada orang yang berkata dengan kalimat-kalimat cercaan dan tuduhan-tuduhan tak berdasar. Kamu begini, kamu begitu, ila akhirnya. Kata Abu Dzar kepadanya, ya hadza la tastaghriq fi syatmina. Wahai fulan, ya hadza, jangan berlebihan kali engkau mencerca aku. Wada' li sulhi mawdi'a. Berilah celah untuk kita bisa berdamai. Berikan celah untuk kita bisa berdamai. Fa inna lanukafi man 'asa Allah fina bi akbar min an nuti' Allah fi. Kata Abu Dzar, karena kami enggak akan membalas orang yang berbuat kemaksiatan lebih daripada mentaati Allah. Artinya aku tidak membalas kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang langka. Abu Dzar Al-Ghifari dicerca, dicaci maki, tapi jawabannya, ya hadza, jangan kalian, jangan engkau mencerca dengan sedemikian rupa. Berikan celah agar kami bisa berdamai. Karena kami enggak akan membalas engkau kecuali dengan ketaatan. Kemaksiatan dibalas dengan ketaatan. Mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dia bermaksiat, kita ikut bermaksiat. Kamu kadzab, kamu yang kadzab. Kamu jelek, kamu yang jelek. Ini kayak anak kecil. Ini berdusta, ini berdosa lagi. Ini berbohong lagi. Ini berbuat dosa, dibalas dengan berbuat dosa. Akhirnya dosa bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga barakallahu fikum. Kalau dia bermaksiat, kita taat. Kalau dia berdusta, kita jujur. Maka balaslah kejelekan dengan kebaikan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun. Maka yang tadinya antara dia dengan kamu ada permusuhan, tiba-tiba menjadi waliyun hamim, menjadi kawan dekat lagi. Terrajut lagi persaudaraan. Karena melihat bukti, bukan melihat kata-kata. Kata-kata tanpa bukti enggak mudah diterima. Tetapi bukti walaupun tanpa kata-kata, orang akan percaya. Masya Allah. Sudah kita ginikan, sudah kita gitukan, sudah kita jatuhkan, sudah kita... Ternyata tidak menjawab kecuali kebaikan. Tidak berbicara kecuali hak. Maka ini barakallahu fikum yang akan merajut sebuah ukhuwah. Yang akan bisa merangkai ulfah. Juga diriwayatkan. Contoh lainnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau punya budak perempuan yang namanya Barirah radhiyallahu taala anha. Diperintahkan untuk membuat makanan untuk berbuka puasa. Fatashaghalat an dhalika hatta madan nahar. Ternyata dia lupa sampai datang siang. Sampai datang maghrib. Falam tajid ummul mu'minin ta'aman. Maka ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak mendapatkan makanan untuk berbuka. Waqalat. Kemudian Aisyah melihat kepada Barirah dan berkata kepadanya, wahal taktum ghaidha lillahi darru taqwa lam tada' lidhi ghaidhin shifa'. Aisyah menahan amarahnya. Taktum ghaidhahu. Wahia taktum ghaidhahu. Sambil menahan amarahnya. Berkata kepada budaknya. Lillahi darut taqwa. Sungguh betapa tingginya kedudukan ketakwaan. Tidak ada obat yang mujarab untuk kemarahan kecuali takwa. Tidak ada yang bisa meredam kemarahan kecuali ketakwaan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat yang menyebabkan kecintaan saudaranya kepadanya. Yang menyebabkan kecintaan Barirah kepada Aisyah. Yang menyebabkan kecintaan orang Badui tadi kepada Rasulullah. Yang menyebabkan kecintaan sahabat Abu Bakar kepada Abu Bakar. Justru dia saat itu malah membela. Jangan, aku yang salah bukan dia. Aku yang salah bukan dia. Ini barakallahu fikum memupuk rasa cinta di antara saudara. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibn Abbas juga pernah. Tiba-tiba didatangi seseorang. Entah kenapa dan apa salahnya Ibn Abbas. Sabba Ibn Abbas. Tiba-tiba mencaci maki Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Falamma fariqa, setelah selesai mencaci maki, Ibnu Abbas berkata kepada Ikrimah, "Ya Ikrimah, tanyakan pada orang itu. Alir rajul haja fa naqdiyah. Barangkali dia punya keperluan, mungkin kita bisa bantu dia." Fa nakasa ar-rajul, maka orang tadi tertunduk kepalanya, wastahya dan malu. Dia datang mencaci maki, tetapi Ibnu Abbas bukan marah. Tapi bertanya, ada hajat apa? Coba tanyakan wahai Ikrimah, ada perlu apa dia? Barangkali ada hajat yang bisa kita tunaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini al-hilm wal-anah, tidak terburu-buru melawan, tidak terburu-buru membalas, tidak terburu-buru melampiaskan amarah dan emosi. Tidak. Tetapi bertanya, halaka min hajah, barangkali punya hajat apa yang mau disampaikan. Maka malu dia, tertunduk kepalanya dan malu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu memiliki tanah di samping tanahnya Abdullah ibn Zubair. Kemudian tiba-tiba mendapatkan surat. Isi suratnya, wahai Muawiyah, inna abiduka dakhalu ardi. Sesungguhnya budak-budakmu masuk ke tanahku. Fanhahum an dhalik. Larang mereka. Wa illa kana li walaka sya'nun wassalam. Kalau tidak, antara kamu dengan saya ada urusan. Ikhwan ibn a'azakum, Muawiyah sudah menjadi amirul mu'minin. Sudah menjadi khalifah. Tetapi dipanggil dengan namanya saja. Ya Muawiyah. Inna abiduka dakhala ardi. Budak-budakmu masuk ke tanahku. Kalau enggak dilarang, awas. Antara kamu dengan saya ada urusan. Ditunjukkan surat itu kepada anaknya. Yazid bin Muawiyah. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku, dengan surat ini? Kata anaknya, ara an tab'atha ilaihi jaishan yakunu awwaluhu indah wa akhiruhu indak. Aku berpendapat, kamu kirimkan pasukan yang panjang, yang besar, yang pasukan terdepannya sudah sampai di Madinah, di tempat dia, dan pasukan belakangnya masih di tempatmu, saking panjangnya. Ya'tunaka bira'sih, kemudian suruh kirim kepalanya ke sini. Kata anaknya. Kata Muawiyah, ghairu hadza khair. Aku melihat, selain itu lebih baik. Amma ba'd, kemudian Muawiyah menulis surat balasan. Amma ba'd, faqad waqaftu ala kitabi waladi hawari Rasulillah. Aku sudah membaca surat dari anak hawari Rasulillah. Karena Zubair adalah hawari Rasulillah SAW. Kata Nabi, hawariyi Zubair. Setiap Nabi ada hawarinya. Dan hawariku adalah Zubair. Maka kata Muawiyah, aku telah membaca surat dari anak hawari Rasulullah SAW. Wasa'ani masa'ahu. Sungguh akan menjelekkan aku apa yang menjelekkan dia. Akan menyakiti aku apa yang menyakiti dia. Wadunya bi asriha hayyina. Dan dunia dan seisinya ringan. Kecil. Di samping keriduan anak hawari Rasulullah. Maka aku mengalah. Menyerahkan tanahku untukmu. Dan semua budak-budak yang ada di dalamnya, semuanya budak-budakmu. Wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah dijawab dengan baik. Wahai anak dari hawari Rasulullah. Sungguh akan menyakiti aku yang menyakiti kamu. Sungguh dunia ini kecil dibandingkan keriduanmu. Maka ambillah tanah itu bersama budak-budaknya untukmu. Maka ketika Ibnu Zubair membaca surat itu, beliau menjawab, qad waqaftu ala kitab amiril mu'minin. Lihat, tadi mengambil Muawiyah yang awal. Setelah itu, qad waqaftu ala kitab amiril mu'minin. Sungguh, aku telah membaca surat amiril mu'minin. Semoga atallahu baqa'ah. Semoga Allah panjangkan baqa'nya. Wala a'damuhu ar-ra'i alladhi ahallahu min Quraisy hadzal mahal. Sungguh tidak salah pendapat yang menempatkan engkau di tempat tersebut, di tempat sebagai khalifah. Wassalam. Ditunjukkan surat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu kepada anaknya, ya bunayya, lihatlah. Apa yang dia jawab? Man 'afa sad وَمَنْ حَلِمَ عَظُمْ وَمَنْ تَجَوَزَ اسْتَمَالَ إِلَيْهِ الْقُلُوبِ. Kata Muawiyah mengajari anaknya, wahai anakku, siapa yang memaafkan, dia akan dimuliakan. Siapa yang bersikap lembut, bersikap hilm, dia akan menjadi besar. Dan siapa yang memaklumi, maka hati-hati manusia akan cenderung kepadanya. Kalau banyak memaklumi. فَإِذَا بْتُلِيْتَ بِشَيْءٍ. Kalau engkau tertimpa perkara yang seperti ini, فَدَاوِهِ بِمِثْلِ هَذَا الدَّوَى. Maka obatilah dengan obat yang seperti ini. Dengan hilm, dengan afu, dengan anah tidak terburu-buru. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan al-hilmu ajmal ma yakunu minal muqtadir. Namanya al-hilm. Yang paling bagus adalah dari orang yang mampu untuk membalas. Kalau orang yang lemah tidak mampu membalas, udahlah saya bersikap hilm aja. Biasanya bukan hilm, takut. Gak punya kekuatan, gak bisa membalas, sehingga terpaksa hilm. Tetapi hilm yang terbaik, kata para ulama, minal muqtadir, dari orang yang mampu, dari orang yang bisa, dari orang yang seperti Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia khalifah. Kalau dia katakan seperti apa kata anaknya, kirimkan pasukan, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kepung dia akan berkata sami'na wa ata'na. Tetapi beliau tidak membalas dengan itu, tetapi dengan al-hilm. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثبت. Yang namanya al-hilm itu terkandung di dalamnya pengenalan situasi, kondisi, dan orang yang dihadapi. Al-hilm di dalamnya ada ma'rifah, mengenali siapa yang dihadapi. Oh, ini badui, ya harap dimaklumi. Karena tidak tahu mengerti. Kalau dia orang yang baru ngaji kemarin, ya kita akan maklum kalau dia memiliki sesuatu kesalahan, ketergelinciran. Dengan senyum, sampaikan padanya. Tidak seperti itu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kedua, sabar. Orang yang tidak punya sabar, enggak akan bisa bersikap hilm. Yang ketiga, al-anah, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Yang keempat, tathabbut, memastikan. Jangan sampai sudah kadung marah-marah, ternyata salah beritanya. Atau situasi kedua, kadung marah-marah, ternyata dia benar-benar gak ngerti. Astagfirullah. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada yang tanya di majelis. Dan dulu majelisnya enggak sebesar ini, 10 orang, 15 orang. Saya sampaikan akidah sampai berbicara tentang Abu Talib dan ayat Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Yani kepada Rasulullah SAW Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, wahai Rasul, maksudnya Abu Talib, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Maka Rasulullah SAW sangat ingin Abu Talib masuk Islam, Allah takdirkan tidak masuk Islam. Tanya orang tadi, Ustaz, kenapa Allah kok enggak memberikan hidayah pada Abu Talib? Kan dia baik. Itu saya marah. Tanya sama Allah. Jangan tanya sama saya. Allah berhak untuk menakdirkan apapun sekehendaknya. Jadi bisiki, Ustaz, dia masih baru, Ustaz. Barakallahu fikum. Itu yang saya maksud. Makanya saya katakan astagfirullah. Saya tidak mengerti kalau dia orang baru. Pertanyaannya kurang ajar. Urusan Allah, tanyanya kepada saya. Kenapa enggak ditakdirkan dapat hidayah? Urusan takdir, urusan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Tetapi ketika dalam keadaan tahu dia orang baru, jawabannya akan berbeda. Jawabannya akan berbeda. Di semua yang Allah takdirkan, pasti ada hikmahnya. Kan begitu. Contoh lain. Imam Malik rahimahullah, ketika ada yang tanya, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya? Imam Malik tertunduk dalam keadaan berkeringat di jidatnya. Kemudian surya bihi. Kemudian berkata, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-su'alu anhu bid'ah, akhrij hadal mubtadi'ah. Yang namanya istiwa sudah jelas maknanya. Dan kayak apanya enggak ada yang tahu. Dan menanyakan seperti apa adalah pertanyaan bid'ah. Keluarkan mubtadi' tadi. Diusir. Karena Imam Malik tahu. Siapa dia? Apa maknanya tadi? Yang namanya helm. Ada ma'rifah di dalamnya. Mengenali siapa yang diajak bicara. Dan ada kesabaran di dalamnya. Ada al-anah. Tidak sembrono, tidak terburu-buru. Dan juga ada afu. Bedakan dengan pertanyaan seorang amir kepada seorang ulama, sebagaimana dinukil dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Amir mukminin bertanya kepada Ibn Tahir. Atau Amir Ibn Tahir yang bertanya kepada seorang ulama. Saya lupa namanya. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Dijawab, rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Bukan marah. Ya. Karena tahu ini pertanyaan jahil, bukan pertanyaan yang tadi. Pertanyaan menentang. Bagaimana Allah istiwanya di atas arasnya? Ini bukan. Athbitil ulum. Apakah kau beriman kepada al-ulu? Amir tadi menjawab, tentu, aku beriman bahwa Allah Maha Tinggi. Kemudian setelah itu dibawakan ayat kedua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Datang Rabbmu dan para malaikatnya berbaris-baris. Kata Amir tadi, bukankah itu nanti yaumul qiyamah? Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Lihat sabarnya. Ini al-hilm. Rahimallahu al-amir. Man jaa yaumul qiyamah, ma yamna'uhu an jaa fi kulli lailah? Apa yang bisa jaa? Kan dikatakan jaa rabbuka. Apa yang bisa jaa yaumul qiyamah? Apa yang menghalanginya untuk jaa ila sama'id dunya? Paham. Iya, paham. Karena dijawab dengan sabar. Asbatul ulu. Yakini dulu bahwa Allah Maha Tinggi. Baik. Setelah itu disampaikan, wa jaa rabbuka wal malak saffan saffa. Allah memiliki sifat maji. Itu kan nanti yaumul qiyamah. Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Apa yang menghalanginya? Kalau bisa memiliki sifat maji yaumul qiyamah, apa yang menghalanginya untuk maji ila sama'id dunya? Selesai, terjawab. Dengan sabar. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan atau dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadisnya hasan dalam Sahih Al-Jami'. Qala innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum wa man yataharra al-khair yu'tihi wa man yattaqi asy-syarr yuqihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Demikian pula al-hilm dengan melatih diri. Al-ilmu bit-ta'allum, wal-hilmu bit-tahallum. Berusahalah untuk tahallum. Jangan berkata, saya tidak bisa. Saya memang lahir demikian. Saya dari suku yang keras. Saya dari suku yang begini. Bisa. Umar yang sangat keras bisa sangat lembut. Abu Bakar yang lembut bisa sangat keras. Kapan waktunya? Dan itu hikmah. Dan ini yang saya maksud di dalam judul pembahasan kali ini merajut ukhuwah dengan hikmah. Kapan dia harus lembut, kapan dia harus marah, dia harus tahu siapa yang dihadapi dan harus tahu bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya dan seterusnya. Sehingga memerlukan satu waktu untuk berpikir. Apa maknanya ini? Al-ana. Tidak terburu-buru. Tidak spontan-kontan. Langsung mendengar satu kalimat dari telinganya. Langsung keluar dari mulutnya kalimat balasannya. Seperti mesin cetak. Masuk dari sini, keluar dari sini. Mendengar satu kalimat, keluar 5 kalimat. Masuk 1 kalimat, keluar 10 kalimat. Sabar. Dipikir dulu, apakah ini perlu dijawab atau tidak. Kalau anjing menggonggong, ya gak perlu dijawab. Biarkan kamu jalan terus. Loh, anjing menggonggong, masa kamu urusi? Anjing menggonggong, kamu balas dengan gonggongan berikutnya. Ya, tertawa. Hadirin. Barakallahu fikum. Kalau yang berbicara adalah ghaugha'iyun, tartarun, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak memiliki, itu jangan dihitung. Jangan dihitung, jangan dihitung. Barakallahu fikum. Mengapa? Tidak ada nilainya. Dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia bukan orang yang berilmu, dia bukan siapa-siapa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kemudian dikatakan tentang perangkat berikutnya dari sesuatu yang bisa merajut ukhuwah adalah qabulul uzur. Menerima uzur saudaranya. Walaupun ini berkait dengan al-hilm, tetapi ada kekhususan tersendiri tentang menerima uzur ini. Kelembutan tadi ada ma'rifah di dalamnya, ada kesabaran di dalamnya, ada al-anah di dalamnya, ada sifat afu. Termasuk barakallahu fikum adalah qabulul udhur. Menerima udhur. Kalau saudaranya mengatakan maaf, saya waktu itu tidak mendapatkan kapal untuk menyeberangi lautan. Kisah Bani Israel yang kita sampaikan kemarin. Ya diterima alasan itu. Jangan mengatakan bohong kamu. Tidak bisa. Kamu kalau sudah terlambat, katakan terlambat. Iya saya terlambat. Tapi karena saya enggak mendapat kapal. Barakallahu fikum. Qabulul udhur termasuk perangkat dari perangkat-perangkat ukhuwah. Benang yang bisa menjahit keretakan. Qabul al-udhur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikatakan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wasahahahu al-Albani. Qala man aqala musliman aqala Allahu asratahu. Siapa yang memaklumi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan memaklumi ketergelincirannya. Wa yata'akkad qabulul udhur fi haqqi sahibil wijaha alladhi la yu'raf bisyarr. Lebih-lebih lagi diterimanya udhur dari seorang yang dikenal kemuliaannya, dikenal keilmuannya, dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah, enggak pernah berbuat jelek, bukan orang jahat, orang baik. Tetapi ketika minta udhur, tidak diberi udhur. Ikhwani fillah na'azakumullah. Makanya Rasulullah SAW marah ketika kisah Abu Bakar tadi. Rasulullah SAW kenal Abu Bakar orang baik. Ketika Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, aku berbuat salah pada seseorang, tapi aku minta maaf, dia enggak terima. Rasulullah marah. A'antum tariku li sahibi? Apakah kalian meninggalkan sahabatku? Kalian dulu menyatakan berdusta, Abu Bakar yang menyatakan engkau benar. Kalian yang tidak mendukungku, tapi Abu Bakar mendukungku. Tadinya kalian tidak menerima, Abu Bakar yang menerima. Apakah kalian sekarang meninggalkan Abu Bakar? Artinya barakallahu fikum, orang baik bukan tidak pernah salah. Iya Pak ya. Orang saleh bukan orang maksum. Catat itu. Orang saleh adalah orang yang ghalibnya adalah saleh. Tergelincir mesti ada. Kesalahan mesti ada. Dan biasanya kalau orang saleh akan minta udzur, maaf. Saya salah. Maaf, saya keliru. Jangan berkata tiada maaf bagimu. Ya rusak persaudaraan. Kamu gak akan bisa memiliki sahabat setelah itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, fala nughlub alaih. Maka jangan bersikap kasar pada orang tersebut. Lianna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amarana bi iqalati asratihi. Karena Nabi menyuruh kita untuk memaklumi ketergelincirannya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Qala Rasulullah sallam aqilu dhawil hay'ati asratihim illa al-hujud. Aqilu dhawil hay'at. Maklumilah orang-orang yang dhawil hay'at, yang memiliki kemuliaan. Maklumilah ketergelincirannya. Illal hudud, kecuali yang berkait dengan hukum-hukum had. Maka itu lain perkara. Karena berkait dengan hukum-hukum had. Wa idha'tadhara ilaika sahibal wijaha au ghairuhu fa'aradta anhu. Kalau ada seorang yang minta udur, minta maaf dari seorang yang memiliki wijaha atau kemudian orang yang sejenisnya atau orang yang di bawahnya, kemudian engkau berpaling daripadanya. Kana dzalika sababan li an yajid 'alaika fi nafsihi, maka akan menjadi sebab di hatinya ada sesuatu kepadamu. Wa kunta antal jani 'alaihi la huwa. Akhirnya engkau yang jahat kepadanya, bukan dia. Asalnya dia yang salah. Terus minta maaf. Kemudian kamu tidak menerimanya dan mengucapkan dengan kata-kata yang jelek kepadanya. Maka saat itu yang jahat kamu pada dia. Mengapa? Dia sudah selesai urusannya di sisi Allah SWT karena sudah minta maaf. Ketika engkau tidak menerimanya, maka itu urusan engkau yang baru. Artinya perkara yang baru bahwa engkau memiliki sesuatu kepadanya dan berbuat jahat kepadanya. Fa antal jani la huwa, maka engkau yang salah bukan dia. Hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kuntu jalisan inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id aqbala Abu Bakr akhidun bi tarfi thawbihi. Aku pernah duduk, kata Abu Darda, di sisi Nabi. Tiba-tiba datang Abu Bakar memegang ujung baju Rasulullah dan menyatakan sampai tersingkap betis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ama sahibukum faqad ghamar. Sahabatmu ini sedang marah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian menceritakan kisah tadi. Ya Rasulullah, aku memiliki urusan aku dengan beliau, dengan Umar bin Khattab. Maka aku segera minta maaf. Aku menyesal. Aku meminta udzur. Fa'aba alayya. Tapi dia menolak. Maka aku sekarang datang kepadamu mengadukan ini. Kata Rasulullah SAW, yagfirullahu lak. Yagfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah mengampuni engkau ya Abu Bakar. Allah mengampuni engkau. Thumma inna Umar nadim. Kemudian Umar bin Khattab menyesal. Sebagai seorang mukmin sebentar. Kemudian bertaubat pada Allah SWT. Maka beliau menyesal dan mendatangi rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala athamma Abu Bakar. Apakah ada Abu Bakar? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Maka langsung mendatangi Nabi. Umar yakin Abu Bakar ada bersama Nabi. Fasallama faja'ala wajhun Nabi tama'ar. Ketika datang menemui Nabi dan memberi salam, wajah Nabi memerah. Hatta ashfaqa Abu Bakar. Sampai Abu Bakar yang kasihan pada Umar melihat Rasulullah SAW marah. Fajatha ala rukbatai. Maka Abu Bakar berdiri di lututnya sambil berkata, ya Rasulullah, inni kuntu azlim. Aku yang zalim ya Rasulullah. Dia tidak salah, aku yang zalim. Ikhwan ibn a'azakumullah, faqal, maka berkata Nabi, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadabta. Allah mengutus aku pada kalian, tapi kalian berkata, engkau berdusta. Sedangkan Abu Bakar berkata, engkau benar. Wawasani binafsi, dan beliau dukung aku dengan dirinya dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi, apakah kalian meninggalkan sahabatku ini? Apakah kalian meninggalkan sahabatku ini? Diulang dua kali. Fama udhiya ba'da dhalik. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti. Karena mereka sudah kenal bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap qabulul udhur termasuk perangkat yang penting dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Terimalah dan tutup mata. Apa maknanya tutup mata? Apakah dia berdusta atau tidak berdusta? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi zahirnya kita terima. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang para munafikin beralasan dengan sekian macam uzur, ya Rasulullah, inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Datang lagi kaum yang lain menyatakan, ya Rasulullah, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami disibukkan oleh istri kami dan anak-anak kami dan kebun-kebun kami, mintakan ampun kepada Allah. Yaghfirullah lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafiqin kemudian berkata sesama mereka, inna Rasulullah udhun. Tahu udhun? Udhun itu menerima udhur apapun diterima. Gampang dibohongi, kata munafikin. Dia udhun. Maka Allah yang menjawab dalam Quran yang turun, qul udhunu khairin lakum. Katakan bahwa udhunnya Rasulullah SAW baik buat kalian. Menguntungkan kalian. Percaya pada kalian. Ikhwan ibn a'azakullah, apalagi terhadap sesama ahlus sunnah. Apalagi terhadap seorang yang sama-sama menginginkan untuk meniti jejak salafus saleh. Masa kemudian tidak menerima udzur? 1001 macam udzur tidak bisa diterima. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perangkat berikutnya, kalau masih ada waktu. Sepertinya enggak ada ya. Adalah nasihat. Menasehati dan menerima nasihat. Dua-duanya perangkat. Dari perangkat-perangkat ukhuwah. Saling menasehati harus. Dan itu akan mempererat hubungan kerabat, hubungan persaudaraan, hubungan ulfah. Hakul muslim alal muslimi sittun. Iza laqitahu fasallim alaih. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Wa iza stansahaka fansahhu. وإذا عطش فحمد الله وشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Jika engkau temui, berilah salam kepadanya. Kalau dia memanggilmu, mengundangmu, penuhilah undangannya. Dan kalau meminta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Dan kalau dia bersin dan memuji Allah, maka balaslah dengan yarhamukallah. Dan jika sakit, tengoklah. Dan jika mati, ikutilah atau antarkanlah jenazahnya. Dan sudah kita hafal hadis ad-din nasiha. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Liman ya Rasulullah, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. 3 kali diucapkan. Kami katakan ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk Allah. Dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasan lillah. Wali kitabih, dalam rangka melaksanakan kitabnya Al-Qur'an. Wali rasulih, untuk mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk imam-imam penguasa kaum muslimin dan secara umum kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, an-nasiha afdhalud din wa akmaluhu. Diambil dari hadis tadi, Kata Ibnu Jauzi, makna ad-dinun nasihah adalah bahwa nasihat adalah sebaik-baik agama dan sesempurna-sempurna agama. Ikhwan ibn na'azakumullah, sehingga jangan tersinggung ketika dinasehati. Itu perangkat ukhuwah. Jangan sebaliknya menganggap bahwa nasihat itu adalah perangkat perpecahan. Itu bukan pemahaman ahlus sunnah, itu pemahaman hizbiyah. Pemahaman ikhwanul muflisin, pemahaman ahlul dalal wa ahlil ahwa minal hizbiyin. Mereka berkata, kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling tegur menegur, jangan saling menasehati. Astagfirullah. Untuk apa gunanya mimbar ini? Kalau manhajnya seperti kalian, wahai hizbiyin, seorang khatib di mimbar berkata, semua benar, semua tidak salah. Terus apa faedahnya orang mendengar khutbah dia? Yang sesat tetap sesat, yang khawarij tetap khawarij, yang sufi tetap sufi, yang menyimpang tetap menyimpang, karena dianggap semuanya benar, kita tidak saling salah menyalahkan. Ikhwani fillah na'azukumullah, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar, tetapi ikhlasan lillah, ittiba'an li rasulillah, penerapan terhadap kitabillah. Ikhlas karena Allah, dalam rangka mengikuti Rasulullah, dan karena menerapkan kitabullah. Sampaikan dengan rasa cinta. Ya akhi, itu salah. Yang benar seperti ini. Dan tidak harus jahran. Jangan di depan umum. Dan itu perangkat yang berikutnya nanti. Saya singgung sekarang karena waktunya sudah mepet. Artinya barakallahu fikum, perangkat ukhuwah yang berikutnya adalah, kalau menasehati tidak harus di depan umum. Sembunyi atau hanya berdua saja, empat mata, atau hanya orang-orang khusus saja. Engkau begini. Dan yang dinasehati gak perlu tersinggung. Karena mereka menasehati kamu karena cinta kepadamu. Mereka menasehati kamu karena ingin kebaikan buatmu. Agar engkau bisa bercermin, bukankah seorang mukmin mir'atu akhi? Bukankah seorang mukmin adalah cermin saudaranya? Kalau engkau bercermin, terlihat coreng di wajahmu, jangan cermin yang dipecahkan. Bersihkan wajahmu. Alhamdulillah, saya punya cermin. Cuci muka. Selesai. Jangan ketika lihat kurang ajar ini cermin, saya dibilang coreng-moreng mukanya. Kemudian cermin yang dipecahkan. Itu keliru. Al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin itu cermin saudaranya. Datang kepadamu baik-baik. Dan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tertutup, engkau keliru, engkau ada corengnya di wajahmu, cepat dihapus. Cerminnya dipatahkan, cerminnya dipecahkan. Ini barakallahu fikum adalah keduaan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah memiliki saudara yang saling mengingatkan. Pada hari berikutnya, bisa jadi dia yang akan menasihati kita dengan cara yang sama. Usikum bitaqwallah. Ittaqillah ya akhi. Pada perkara ini, tayyib, jazakumullah khair. InsyaAllah kamu akan dapati besok, saya akan cabut ucapan itu, dan saya akan rujuk. Masya Allah. Ini barakallahu fikum yang jelas akan mempererat ukhuwah. Disebutkan dalam buku khusus dari Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yir. Berbeda antara nasihat dengan ta'yir. Ta'yir itu menjatuhkan kehormatan. Nasihat itu mengharapkan kebaikan. Mengharapkan perubahan kepada yang baik. Maka kalau nasihat dalam keadaan dia berbicara di internet yang bisa dibaca oleh seluruh manusia dengan tingkatan manapun bisa melihat, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada perempuan, ada laki-laki, ada orang awam, ada ahlu sunnah, ada hizbiyin, ada mubtadi'ah. Semuanya membaca. Ya berarti tidak hikmah. Itu ta'yir. Bukan nasihat. Itu ta'yir. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Yang kedua dari bab nasihat adalah menerima kalau kita yang dinasihati. Pertama, kalau kita punya sahabat keliru, kita nasihati dengan baik-baik. dengan empat mata, tidak ditakyir tetapi benar-benar dinasehati. Kedua, kalau kita yang dinasehati, terimalah. Rasulullah SAW menerima nasihat bahkan dari orang Yahudi. Masa dari orang Yahudi? Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan dari Qutaibah binti Saifi al-Juhainiyah qalat ata habrun min al-ahbar, datang seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallam mengatakan, ya Muhammad, ni'mal qaumi antum laula annakum tusyrikun, sesungguhnya sebaik-baik kaum adalah kalian kalau saja kalian tidak berbuat syirik. Rasulullah SAW terkejut. Faqala Rasulullah SAW, subhanallah, madak. Subhanallah, apa yang kamu maksud? Qala taquluna idha halaftum, kalian berkata kalau bersumpah demi Ka'bah. Karena orang-orang Quraisy biasa bersumpah dengan kalimat demi Ka'bah, demi Ka'bah. Qala fa'amhala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiam sejenak. Kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, innahu qad qala, betul, memang ada yang berkata seperti itu. Fa inna man halafa falyahlif bi rabbil ka'bah, hendaklah kalau kalian bersumpah, bersumpahlah dengan rabbil ka'bah. Rasulullah SAW menegur kaum muslimin agar jangan mengucapkan kalimat tadi, betul Yahudi tadi, kalau bersumpah dengan wa ka'bah, demi ka'bah, itu syirik. Ucapkan warabbil Ka'bah, demi Rabbil Ka'bah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, mirip dengan itu. Hanya saja Habrul Yahud tadi berkata dengan kalimat, sebaik-baik kaum adalah kalian. Kalau saja kalian tidak berbuat kesyirikan, Rasulullah mengatakan, subhanallah, fama dhak, maha suci Allah, mana yang kamu maksud kesyirikan? Kalian berkata, masya Allahu wa rasuluh, ini atas kehendak Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata, benar, memang ada berkata seperti itu. Ingatlah, kata Nabi, kalau kalian mengatakan masya Allah, jangan menyatakan masya Allahu wa rasuluh, tapi masya Allahu wahdah, atau masya Allah, thumma rasuluh. Ikhwan ibn a'azakumullah, diterima. Teguran itu kalau kenyataannya memang hak. Kalau kenyataannya memang benar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi dari seseorang muslim, mukmin ahli sunnah, masya Allah. Bahkan kawan dekatnya, teman dekatnya yang cinta kepadanya. Kalau diingatkan, ya terima. Bersyukurlah memiliki saudara yang terus mengingatkan kesalahan-kesalahannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Ibn Hibban rahimahullah, alamatun nasih idza arada zinatal mansuh lahu an yansahahu sirra, wa alamatu man arada syainahu an yansahahu alaniyah. Ini yang saya katakan tadi, nasihat itu sembunyi-sembunyi. Kata Ibn Hibban, tanda-tanda. Kalau seseorang itu ingin menasehati dan ingin kebaikan kepada yang dinasehati, maka niscaya nasihatnya akan sembunyi-sembunyi dengan kerahasiaan. Wa alamata man arada syainahu, dan tanda-tanda kalau orang yang menasehati tadi ingin menjelekkan, bukan ingin kebaikan, maka dia akan menasehatinya dengan alaniyah, dia akan menasehatinya dengan terang-terangan di hadapan umum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ta'ahadani binushika fin firadi wa jannibni nasiha fil jama'ati. Kata Imam Syafi'i, aku pesan padamu, nasihatilah aku di kesendirianku. Jangan nasihati aku di hadapan umum. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbihi la arda istima'ahu. Karena menegur di hadapan umum itu adalah ta'yir, menjatuhkan seseorang dan aku tidak ingin mendengarnya. Wa idza khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ahu. Kalau engkau menyelisihi aku dan aku menentang atau asaita qawli, engkau berbeda dengan ucapanku, fala tajza', jangan marah atau jangan mengeluh kalau pendapatmu tidak diterima. Kalau berkait dengan pendapat dan berbeda pendapat, ya jangan maksa. Masing-masing berijtihad dengan ijtihadnya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau berbeda pendapatku dengan pendapatmu, maka engkau jangan mengeluh ketika pendapatmu tidak diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan pula, la yanbulur rajul hatta yakhudhal ilm mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Tidak akan seseorang dikatakan cerdas dan bijak sampai dia mengambil ilmu dari atasnya, dari yang sejenisnya, atau dari yang di bawahnya. Artinya mengambil ilmu, menerima nasihat ilmu dari siapa yang di atasnya, guru-gurunya, orang yang lebih alim daripadanya. Dan min mithlihi, dari orang yang sama dengannya, dari akronnya, dari temannya, dari sahabatnya, seangkatannya. Atau yang di bawahnya. Wa mimman huwa duna, dari murid-muridnya, dari anaknya, atau dari orang yang lebih muda darinya. Maka dikatakan nabil, kalau dia terima ilmu dari atasnya, dari yang sepertinya, maupun dari yang di bawahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kadang-kadang seorang berilmu ta'asar atau tergelincir. Muridnya tahu ini ustaz salah. Kalau muridnya muqallid, enggak akan dia menyalahkan gurunya dan enggak akan mau menyampaikan, guruku tidak pernah salah. Kalau guruku salah, kembali kepada nomor pertama, guruku tidak pernah salah. Ini bahaya. Tetapi murid yang saleh, murid yang masya Allah, dia akan berkata di kesendirian gurunya, ustaz, tadi antum menyampaikan begini-begini, apakah tidak salah? Sebab aku membaca dalam kitab ini begini-begini-begini. Ada dua kemungkinan dan dua-duanya baik buat sang murid. Apa dua kemungkinan? Kemungkinan pertama, gurunya benar-benar salah. Maka kebaikan buat gurunya dan buat muridnya. Apa itu? Bisa diralat besok atau lusa. Kalau ternyata gurunya tidak salah, muridnya yang salah, maka si murid mendapatkan kebaikan. Oh, ternyata saya salah. Ternyata kitab ini begini, kitab itu begitu, dan ternyata yang rajih adalah yang itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka jangan ragu-ragu, wahai tullabul ilm. Tidak perlu ragu-ragu kalau engkau ingin menyampaikan dan menegur gurumu, sampaikan. Kalaupun ternyata kamu yang salah, kamu dapat ilmu. Kalau gurunya bijak, ya. Kalau gurunya enggak bijak, kamu tahu apa? Ya. Dimarah-marahin. Nih, baca kitab ini, baca kitab itu. Woblok mengajari orang. Kapok. Kapok dia. Enggak akan berani lagi berbicara setelah itu. Dan itu mendidik anak-anak yang muqallid. Mendidik santri-santri yang muqallid, bahaya. Hargai ucapan atau keberanian santri tadi. Dan hargai, berarti dia membaca, masya Allah, kitab tersebut. Engkau benar dalam kitab itu. Tetapi dalam kitab lain, kamu buka kitab ini. Di sini disebutkan yang lebih rajih adalah begini. Masya Allah, mengajarkan ilmu pada anaknya, anak didiknya, sekaligus mengajarkan untuk berani menegur apa yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mau tidak mau harus kita sampaikan perangkat-perangkat ukhuwah ini, walaupun sebagian besarnya berat. Tetapi al-hilmu bit-tahallum. Sebagaimana al-ilmu bit-ta'allum. Sebagaimana ilmu harus dipelajari, maka al-hilmu wal-hikmah juga harus dilatih. Harus diupayakan, niscaya Allah SWT akan berikan kepadanya. Wa man yatawaqqash syarr yuqihi, siapa yang berusaha untuk menghindari kejelekan, Allah akan selamatkan dari kejelekan. Siapa yang berupaya untuk menjalani kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Walhamdulillah, kita hanya disuruh usaha. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan menakdirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamu tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan asakuruka wa atuhu ilaik. Walafu minkum. Kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan dimaafkan. Dan apa yang kita inginkan hanyalah merajut ukhuwah. Dan agar kita berusaha, agar kita memberikan perangkat-perangkatnya, memulai dari diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.